Masya Allah, tabarakallah. Ini pembahasannya bukan lagi sekte-sekte yang di luar sana. Sudah mulai masuk, merangsek kepada pemahaman-pemahaman yang berdekatan dengan Ahlus Sunnah Salafiyyin. Dijawab. Harus. Bagaimana menanggapi tahzir Syekh Utsman As-Salimi terhadap Ustaz Luqman bin Abdu? Masyaallah. Al-jawab barakallahu fikum. Hadza tahzir la yu'mal bih. Itu tahzir enggak diamalkan. Alasannya. Yang pertama barakallahu fikum, dasar atau yang mendasari beliau mentahzir Ustaz Luqman bin Abdu adalah al-akhbar ghairu sahihah, berita-berita yang tidak benar. Digambarkan kepada beliau Sultan Salim bahwasanya Ustaz Luqman dan Asari bersama dengan beliau sibuk dengan pembahasan fitnah. Digambarkan kepada beliau bahwasanya kita berbicara tentang Ihya Uthraf al-Kuwaitiyah selama 3 hari turut-turut. Hari pertama belum selesai, hari kedua, hari ketiga disampaikan di ujung timur Indonesia yang gak pernah tahu apa itu Ihya Uthraf. Semuanya kadzib, semuanya dusta barakallahu fikum. Digambarkan kepada beliau bahwasanya kita-kita ini siapa saja yang bertentangan dengan kita dikatakan hizb. Hanya kadzib. Itu pemahamannya Haddadiyah barakallahu fikum. Jadi kadang-kadang kita tegas dalam pembahasan ingkarul munkar. Barakallahu fikum. Akhbar yang ghairu sahih. Barakallahu fikum. Sehingga beliau mengatakan tentang kita sebagai orang yang mutasyaddid, orang yang keras dan segala macamnya. Wa ila akhir. Akhbar yang ghairu sahihah. Mohon maaf. Beliau telah termakan oleh mereka-mereka itu. Barakallahu fikum. Yang kedua. Tayyib. Beliau Al-Ustaz Luqman bin Abdu hafizahullah seseorang dikenal oleh para masyayikh, dikenal baik oleh Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah, dikenal baik oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dikenal baik oleh Asy-Syaikh Ubaid Al-Jadiri hafizahullah, Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul, Syekh Abdul Bukhari, masyayikh yang lainnya. Kenal baik sama beliau. Dan juga dengan para asatidz bersama dengan beliau. Dengan baik. Kalau rombongan datang ke sana mesti ditunggu keterangannya, entah yang di Madinah ataupun yang di Mekah. Ma'ruf. Barakallahu fikum. Yang semacam ini tidak bisa digoyang melainkan dengan sesuatu yang jelas, gamblang, valid dan meyakinkan. Barakallahu fikum. Maka dia mengatakan, kan itu kan jaranya mufassar. Jara yang mufassar itu didahulukan atas takdil dengan ketentuan. Yang pertama, jarahnya sahih. Bukan jarah yang ghairu sahih. Yang ini ghairu sahih. Dikarenakan akhbarnya ghairu sahihah. Tidak benar. Anggaplah itu benar. Barakallahu fikum. Jarah mufassar tadi terkadang terkalahkan oleh takdil pujian. Ketika para ulama yang mentakdil itu tahu asbab jarahnya. Ulama yang memuji ngerti. Ini tidak benar. Saya tahu sebab fulan. Ya begini. Maka caranya langsung hilang. Yang dipakai yang takdil para keluarga. Itu disebutkan oleh para ulama kita As-Suyuti, dalam Tirmidzi Rawi, As-Sakhawi, dalam Fathul Mughir dan juga yang lain-lainnya. Ma'ruf dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Para keluarga itu. Sehingga tidak dipakai. Tidak dipakai para keluarga itu terkait dengan masalah ini. Juga terkait dengan caranya Al-Umairi yang kemarin kesini. Tidak dipakai. Dikarenakan pun tidak tahu bagaimana Indonesia sesungguhnya. Dapat info-info yang menyesatkan dari sekitarnya beliau. Akhbar ghairu sahiha. Akhbar ghairu sahiha barakallahu fikum. Naam, sehingga tidak dipakai jarahnya beliau. Barakallahu fikum. Masya Allah. Bagaimana keadaan Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah ta'ala wa faqah. Taib ikhwan. Terkait dengan beliau, saya pernah menyampaikan pada saat kajian atau daurah di Wonogiri, Solo, temanya ISIS dalam timbangan syariat. Ketika itu yang saya bacakan, yang saya bawakan adalah sejarah sekte dan sejarah khawarij. Barakallahikum. Kebetulan ketika itu yang saya bacakan bukunya Syekhul Imam Hafizahullah Ta'ala wa faqahu wa raddahu lil haqqi raddan jamila, Tahdhirul Bashar min Usulish Syarr, dan juga kitab Tamamul Minnah fi Fiqhi Fitaril Fitnah. Sempat ada pertanyaan naik kepada saya, kenapa saya menukil buku-buku beliau padahal Masyaikhul Kibar telah berbicara tegas terkait dengan beliau, bahkan Syekh Ubaid Al-Jadiri telah menfonisnya sebagai mubtadi' atau hizbi atau ikhwani. Waktu itu barakallahu fikum, saya pribadi berpandangan bahwasanya kasusnya beliau ini belum final di kalangan para masyayikh. Dia saya sampaikan ketika itu. Sehingga pandangan saya ketika itu, karena belum final, ya saya rujuk buku-bukunya beliau. Dan yang saya rujuk ketika dipertepatan dengan tema-tema yang saya pandang tidak ada penyimpangan padanya di kalangan pemahaman tentang kaum khawarij. Barakallahu fikum. Naam, sampai ada nanti final di kalangan para masyayikh, baru akan ada mauqif yang final juga. Itu yang sempat saya sampaikan ketika di Wonogiri. Barakallahu fikum. Dikarenakan ada pertanyaan yang semisal ini di Purbalingga ini, maka saya perlu memberikan klarifikasi. Barakallahu fikum. Apa yang saya sampaikan di Wonogiri kemarin, saya menyatakan penyampaian yang kurang tepat, atau boleh mengatakan itu perkara yang salah dalam mengambil sikap. Karena fitna azakumullah, terkait dengan kasusnya beliau ialah mengadakan perjanjian damai dengan Rafidhah Houthiyah antara beliau mewakili markisnya dengan Abdul Malik Al-Houthi Rafidhah di sana, mengadakan sulh untuk perjanjian damai rukun. Barakallahu fikum. Tetapi isi daripada perjanjian tadi, wasiqatu ta'ayush, di dalamnya tegas seakan-akan atau dikatakan tegas mengesahkan akidahnya kaum Syiah Rafidhah. Meyakini agama kita satu, robnya kita satu, nabi kita satu, kitabnya kita satu. Khilaf antara kita dan mereka dalam perkara ahkam syar'iyah, bukan dalam perkara akidah. Terkait dengan kebebasan hurriyatut al-fikrah, bebas dalam berfikir dan segala macamnya, hal-hal yang bukan semata-mata bid'ah, tetapi padanya ada perkara kufriyah, perkara yang kufur. Barakallahu, kebebasan dalam berfikir, berpendapat itu kufur. Bahkan Syekhul Imam Fakahullah mengkafirkan pemahaman semacam itu. Barakallahu. Ar-Rafidhah kufar. Mereka tidak pernah meyakini Al-Quran sebagai kitab suci. Mereka punya kitab sendiri, Mushaf Fatimah. Mereka tidak pernah mengakui Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu. Tidak pernah mengakui itu semuanya. Sehingga yang diingkari oleh para ulama una adalah isi daripada perjanjian tadi, bukan perjanjiannya. Tidak ada masalah berjanji dengan Al-Yahud, Al-Nasara, Al-Rafidah untuk keamanan, labas. Tapi isi perjanjiannya tidak boleh ada kemungkaran di dalamnya. Yang diingkari adalah isi poin-poin perjanjian tadi. Di dalamnya penuh dengan perkara yang mungkar, bahkan ada perkara yang kufur. Barakallahu fikum. Ketika muncul masalah ini, Asy-Syaikh Rafi' bin Hadi, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jadiri, Asy-Syaikh Abdul Bukhari memberikan takdim, muqaddimah untuk risalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Arafat Al-Muhammadi hafizahullah, At-Ta'kid. Barakallahu fikum. Saya baca itu. Barakallahu fikum. Tayyib, di dalam takdimnya mereka bertiga terdapat kata-kata yang begitu tegas. Tidak ada sedikit pun yang lembek-lembek, tegas. Menyayangkan apa yang ada pada beliau, wafakahullah, dan meminta dengan sangat untuk taubat dengan segera dan mengumumkan taubatnya dengan taubat dan nasuha di kalangan salafiyin. Ditunggu itu semuanya. Tegas, tegas. Luar biasa, tegas, tegas, semua tegas, tidak ingat tegas ya. Barakallahu fikum. Bahkan kemudian Syekhul Imam Faqahullahu Ta'ala menegaskan kembali manfaat-manfaat daripada perjanjian tadi yang menunjukkan beliau tidak terpaksa. Bahkan kalimat-kalimat beliau pada khutbatul Id menunjukkan tidak terpaksa dengan sadar diri. Sampai kemudian muncul dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah vonis beliau sebagai seorang ikhwani, sebagai orang yang memiliki pemahaman ikhwan muflisin barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azzakumullah, kita punya kaidah. Walaupun sebagai masyayikh atau masyayikhul Yaman masih mendiamkan masalah seperti ini, kita punya kaidah. Kaidah kita dalam semua permasalahan adalah ar-ruju' ila ulama'il kibar. Kembali kepada ulama kibar barakallahu fikum. Rasul mengatakan dalam sabdanya yang dikeluarkan Imam Hakim dalam Mustadrak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah itu bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Ini prinsip yang sangat mulia. Termasuk kaidah salafiyah yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Umar Bazmul dalam risalah beliau. Kembali pada ulama salaf, kembali kepada ulama-ul kibar yang ma'ruf dengan salafiyahnya. Hadza awwalan. Tsaniyan, dalam semua perkara fitnah barakallahu fikum, kita harus kembali kepada yang ahli dalam bidangnya. Yang ahli dalam bidangnya. Semua bab harus merujuk kepada ulama kibar yang ahli dalam bidangnya. Barakallahu fikum. Yang berbicara, yang dengan tegas menegur dan minta bertaubat, itu masyayikhul kibar yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Hamil liwa'il jirhi wa ta'din. Yang membawa bendera jirah waktu itu pada masa ini. Semua ulama tazkiyah beliau. Siapa yang tidak tahu beliau? Pakarnya dalam bidang ini. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri kathalik. Tambah lagi Syekh Al-Bukhari dan juga masa yang lainnya. Yang berbicara adalah orang-orang yang ahli dalam bidang. Maka di sini kumulamtina azakumullah, tidak ada lagi sesuatu yang harus dilakukan. Mauqif, sikap yang harus diambil oleh seorang salafi, kembali pada ulama kibarnya dan kembali pada orang yang ahli dalam bidangnya, dan dalam bab ini mereka menyatakan beliau salah, beliau harus bertaubat, bahkan sudah ada vonis sebagai seorang yang hizbiyatul ikhwani. Maka kita ambil sikap ini, diambil sikap yang semacam ini barakallahu fikum, sehingga untuk sementara ini barakallahu fikum, kita harus punya sikap yang tegas yang jelas. Tidak bisa lagi mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Tidak bisa lagi kemudian menukil kitab-kitab beliau. Dan yang semisalnya. Semuanya ditahan terlebih dahulu. Syekh Arafat Al-Muhammadi hari-hari ini, belum lama, ditanya terkait dengan konsekuensi dari tadbir Syekh Ubaid Al-Jabiri. Apakah berarti tidak boleh menghadiri durusnya, menukil buku-bukunya dan segala macamnya. Beliau mengatakan, amma kalam Syekh Ubaid Al-Jabiri fayaktabi dhalik. Adapun ucapannya Syekh Ubaid Al-Jabiri, iya, mengandung konsekuensi yang seperti itu. Sehingga sementara didiamkan. Jangan lagi menukil dari beliau, jangan lagi mengambil dari buku-bukunya beliau, semuanya didiamkan terlebih dahulu. Diam, jangan lagi dari beliau, tahan sementara. Dengan mauqif yang sangat jelas, sampai ada kejelasan apakah boleh bertobat. Itu yang kita harapkan. Barakallahu fikum. Kalau bertobat dengan taubatan nasuha, barakallahu fikum, maka akan normal kembali. Tetapi kalau laqad darahullah, ternyata semakin lama semakin parah, itu yang kita harapkan. Maka mauqif akan semakin jelas, semakin tegas. Barakallahu fikum. Ini yang perlu saya luruskan terkait dengan yang kemarin. Dan saya secara pribadi mengucapkan kepada para asatidz al-kiram, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum fi juhudikum. Saya sampaikan kepada antum barakallahu fikum, pasca daurah saya di Wonogiri, sebagian asatidz memberikan tanbih kepada saya, memberikan teguran kepada saya terkait dengan kenapa kok saya masih menukil dari beliau pada daurah Wonogiri itu. Ayam-ayamul fitan, masyaikhul kibar sudah berbicara, semestinya ditahan. jangan dinukil terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Tam, mereka menegur saya, menasihati saya untuk meninjau ulang dan segala macamnya. Alhamdulillah, Allah membukakan hati saya dan saya memandang itu yang hak. Barakallahu fikum. Di antara mereka yang berupaya untuk itu, Al-Ustaz Luqman bin Abdul Hafizahullah wa jazahullahu khair, Al-Ustaz Usama bin Faisal Mahri jazahullahu khair, dan yang langsung menelpon saya Asy-Syaikh Al-Ustaz Ahmad Khadimul Hannan jazahullahu khair, mereka semua memberikan tanbih kepada saya, suf tanbih, dan saya katakan na'am, tanbih mereka sawab, tanbih mereka benar, dan saya menyatakan apa yang saya sampaikan, jawaban saya yang saya sampaikan pada sesi tanya jawab di Wonogiri, saya nyatakan itu mauqif yang salah. Yang betul adalah kita harus berhenti, tidak lagi menukil dari beliau, dan punya sikap yang tegas terkait dengan beliau. Dikarenakan kibar ulama telah berbicara dan telah menghukumi sampai beliau bertobat kepada Allah Azza wa Jal dengan tobat dan nasuha. Itu yang kita harapkan sehingga semua normal kembali. Mungkin sebagian pihak akan bertanya-tanya, kenapa para masyayikh kok sedemikian cepatnya langsung mensikapi beliau dengan sikap yang sedemikian tegas dan bahkan langsung memvonis, sesuatu yang jarang. Saya katakan jarang dalam mensikapi orang-orang yang demikian. Umumnya mereka begitu sabar menghadapi Abul Hasan Al-Ma'ribi, Asy-Syaikh Rafi bin Hadi Al-Madkhali, 6 tahun menasihati dia sebelum kemudian menampilkan dengan terang-terangan. Ketika menghadapi Al-Hajuri, sekian lama Asy-Syaikh Rafi secara khusus menunda sikap. Tapi yang satu ini, kenapa kok langsung dengan mukadimah yang sangat tegas, sangat jelas dari lisannya Syekh Arafat, dan bahkan langsung menfonis sebagai seorang hizbi, seorang ikhwani. Al-jawab barakallahu fikum. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allama Asy-Syaikh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala waru'a, dicantumkan di dalam Majmu' Kutub Warasail wa Fatawa Syekh Rafi di juz yang ke-14 halaman 287 dan setelahnya. Beliau ditanya, apakah dipersyaratkan harus iqamatul hujjah, menegakkan hujjah atas orang yang terjatuh dalam sebuah bid'ah atau beberapa bid'ah ataukah tidak? Beliau menjawab sejumlah saya membawakan. Adapun mengkafirkan, seseorang yang terjatuh pada amal kufur, fana'am. Ya, salaf harus menyatakan harus iqamatul hujjah. Adapun terkait dengan orang yang terjatuh di dalam perkara bid'ah, fahum aksan. Ada beberapa macam. Ini antum faham baik-baik, ikhwan. Qaidah muhimmah jiddan dari beliau. Al-qismul awal. Bagian yang pertama, ikhwan fillah azakumullah, ialah seseorang yang ma'ruf sebagai ahlul bid'ah, sekte mubtadi'ah, khawarij, rafidah, jahmiyah, qadariyah, murji'ah, dan yang semisalnya. Atau yang digabungkan dengan mereka, jamaatul tabligh, ikhwanul muslimin. Kalau perlu saya tambahkan, sururiyah, haddadiyah, dan yang lain-lainnya. Maka salafun salih tidak pernah mempersyaratkan iqamatul hujjah untuk menghukumi mereka sebagai mubtadi'ah. Rafidah dikatakan mubtadi', khawarij dikatakan mubtadi', wahagata. Sama saja, apakah telah tegak hujjah atau tidak. Sehingga tidak ada lagi proses mubtadi', tidak perlu antum awali lagi. Nasihatnya dulu, dikaji ulang. Itu bukan salaf ya Ikhwan. Ini prinsipnya halabiyin dan semacam ini. Dia sudah menyimpang, langsung diwonis. Al-qismu tsani, yang kedua kata beliau, man huwa min ahli sunnah. Seseorang yang termasuk ahli sunnah. Wa waqa'a fi bid'atin wadihah. Tetapi dia terjatuh di dalam bid'ah yang sangat gamblang, bid'ah yang sangat jelas kebid'ahannya. Bid'ah khalqul Qur'an, mengatakan Al-Quran sebagai makhluk, bid'atul qadar, bid'ah qadariyah, punya pemahaman ra'yul khawarij, pemahaman khawarij dan yang semisal mereka, atau rafidah dan yang semisal mereka. Belum mengatakan fahadha yubadda', ini langsung dikatakan mubtadi. Tambah iqamatul hujjah. Dan contohnya tindakan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika ditanya tentang sekte Qadariyah yang muncul di wilayah Basrah yang mengatakan al-amru unus, perkaranya baru, yakni Allah baru mengetahui sesuatu setelah terjadinya. Ini pemahaman kufur ya. Beliau langsung mentahbir mereka, langsung menyatakan mereka sebagai orang yang menyimpang. Beliau mengatakan kepada yang bertanya, idza laqitahum fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum minni bura'a. Kalau kamu ketemu dengan mereka, sampaikan kepada mereka, aku Abdullah bin Umar barok berlepas diri dari mereka dan mereka juga barok dari saya. Sungguh demi Allah, kalau seandainya mereka memiliki satu gunung Uhud emas lalu mereka infakkan, tidak akan diterima hingga mereka beriman dengan takdir. Tegas. Wabah. Barakallahu fikum. Sehingga kalau terjatuh dalam perkara yang wadihah, maka langsung difonis mubtadi dengan tambah iqamatul hujjah. Yang ketiga, al-qismu tsalits, man huwa min ahli sunnah, seseorang yang dari ahli sunnah, dikenal taharrihi lil haq, dikenal sangat bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Wa waqa'a fi bid'atin khafiyyah, tapi kemudian terjatuh dalam bid'ah yang samar, tidak semua orang tahu. Ini kalau telah mati, kata beliau, kalau telah mati maka tidak boleh difonis mubtadi, tetapi harus disebut dengan kebaikan-kebaikannya. Tetapi kalau dia masih hidup, dinasihati. Dinasihati, ditegur supaya kembali pada al-haq. Wa in asarra fayibadda. Tetapi kalau dia kemudian terus-menerus membangkang, maka difonis mubtadi. Barakallahu fikum. Ifhamu hadza ya ikhwanatina azakumullah. Dan kasusnya Syekhul Imam faqahullahu ta'ala waratahu lal haqiratan jamilah, kasus yang kedua. Seorang ahli sunnah tetapi terjatuh pada kesalahan yang amat sangat fatal, yang beliau tahu betul itu fatal, bukan hanya semata-mata penyimpangan, bahkan kufriyat, termasuk perkara yang kufur, dan beliau tahu itu kufur, beliau sendiri yang membantahnya. Dan beliau seorang alim, bukan orang jahil. Famithluhu layaka'u fi. Orang semisal beliau semestinya tidak terjatuh pada kesalahan semacam ini. Famithluhu layu'adhar. Orang semacam beliau tidak dikasih udhur, ikhwan. Sehingga jangan heran kalau kemudian Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah langsung menunjukkan vonis hizbi ikhwani. Itu pun tidak langsung. Melihat ternyata beliau tidak langsung tobat. Ternyata didukung dengan khutbatul id. Masih mendukung apa yang ada pada beliau. Kumpul lagi dengan yang lainnya. Beberapa majlis. Bikin sebuah risalah. Tetap pada pendiriannya. Baru kemudian Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah menurunkan vonisnya. Mengatakan hadza rajul ikhwani. Sehingga kita harus kembali pada pemahaman salaf. Kemudian ada lagi yang mengatakan, Ustaz, masa kita yang mengingkari? Kenapa bukan ulama yang mengingkari? Jawabannya, ulama yang mengingkari. Kita ikut ulama. Ada sebuah kaidah yang dimunculkan oleh sebagian pihak mengatakan al-munkar la yungkiruhu illa al-ulama. Perkara munkar tidak boleh diingkari kecuali oleh para ulama. Ini kaidah barakallahu fikum, laisa la itlaqih. Tidak secara mutlak, tapi dirinci tergantung kemungkarannya. Ala kismain, dibagi dua. Kalau kemungkarannya itu kemungkaran yang wadihun jali, kemungkaran yang jelas gamblang, semua orang tahu itu mungkar, yang awam, apalagi yang talib ilm, apalagi yang para ulama, semua yang ngerti ini mungkar, lalu ada orang jatuh padanya, maka semua orang bisa mengingkarinya. Dalam hal ini semuanya telah ulama. Jika dia memiliki ilmu dalam perkara seperti itu. Yang kedua, yang semacam ini tidak perlu atau kembali pada ulama, tanya ulama dulu. Tidak. Wah, mungkar-mungkar. Yang kedua, kemungkaran yang samar. Tidak semua orang tahu itu perkara yang mungkar. Maka dikembalikan kepada ulama, kepada ahlinya untuk mengupas kemungkaran tadi baru kemudian kaum muslimin mengikuti keterangan ulamanya terkait dengan kemungkaran tersebut. Faham tuh? Di sini para ulama yang mengingkari. Ini faedah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Juga disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ketika ditanya dengan yang semisal disebutkan dalam risalah beliau, jinayatu tamayyu' 'ala al-manhaj as-salafi. Dan ini faedah juga disebutkan oleh Syekhuna Abdul Abbas Yasin Al-Adani dalam darus beliau ketika di Hius. Barakallahu fikum. Dan berhujjah dengan atar kisahnya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dan Abu bin Mas'ud radhiyallahu anhu terkait dengan orang yang berkumpul di sebuah masjid Bani Hanifah yang membawa kerikil mengatakan kumpul membawa kerikil satu orang sebagai pemimpin mengatakan sabbihu mi'ah tasbih 100 kerikilnya diputar begitu mengatakan subhanallah subhanallah subhanallah halilu mi'ah tahlil 100 diputar kerikilnya demikian seterusnya. Itu kisah disebutkan bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa arda datang kepada ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika keluar mengatakannya apa Abdurrahman? Inni ra'aitu amran munkar. Aku menyaksikan perkara yang mungkar, tetapi aku menunggu pendapat kamu. Apa yang kamu saksikan kata Abdullah bin Mas'ud? Dikisahkan saya melihat mereka begini. Saya pandang itu mungkar, tapi saya melihat perkara kebaikan juga. Bagaimana pendapat Umay bin Mas'ud? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan itu perkara yang mungkar dan kenapa kamu enggak mengatakan kepada mereka? Hitung saja kesalahan kalian. Allah tidak akan menjanjikan kebaikan-kebaikan kalian. Ila akhir kisah. Diambil faedah dari situ barakallahu fikum bahwasanya tidak mesti harus kembali pada ulama. Yang pertama, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu tahu itu perkara mungkar. Tahu perkara mungkar. Tapi untuk semakin memantapkan hati beliau, tanya kepada yang lebih ahli, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, ketika Abu Musa menyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud, enggak diingkari dan mengatakan, "Kok kamu enggak ngomong sama saya dulu? Kembali kepada para ulama." Enggak. Justru dikasih wasiat. "Kenapa kamu enggak bilang sama mereka? Enggak kamu ingkari mereka? Hitung kesalahan mereka. Allah enggak bakal menyia-nyiakan kebaikan mereka." Dan beberapa yang lainnya disebutkan faedah muhimmah thayyibah jiddan dari beliau hafizahullahu taala warah yang menunjukkan tidak mesti harus ulama yang menasihati kalau kesalahannya jelas gamblang wadah semua yang punya ilmu menasihati menegur mengingkari dengan cara yang terbaik. Sekarang antum barakallahu fikum lihat ada orang di pinggir jalan bawa botol minuman haram khamr mabuk begitu. Mungkar apa enggak mungkar? Tanya ulama enggak apa enggak? Ya, mungkar enggak perlu kamu tanya kepada para ulama ada mungkar haramun bittifaqil muslimin. Tegur dia, ingkar dia dengan cara yang terbaik barakallahu fikum. Wa hadza. Paham dong? Tapi ketika perkara yang sangat-sangat samar, maka ulama lah yang berbicara lalu kaum muslimin yang kemudian mengikuti keterangan para ulama-nya barakallahu fikum. Wabah ikhwan ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jelas. Dan satu hal penting, satu kaidah muhimah yang juga harus saya sampaikan ya ikhwan. Yang namanya mauqif, sikap itu dibangun di atas ilmu. Yang namanya akidah, i'tiqad dibangun di atas ilmu. Antum harus punya itu. Dalam menghadapi semua fitnah yang ada, antum harus punya mauqif, harus punya i'tiqad, harus punya ilmunya. Kembali pada kibar ulama. Ini hak, ini batil. Tetapi untuk urusan antum membicarakan, menyampaikannya kepada orang lain, itu ada i'tibarul masalih wal mafasid. Ada apa yang harus diperhatikan, maslahat dan madaratnya barakallahu fikum, sebagaimana mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang lain. Antum tahu ini mungkar. Antum harus tahu mungkar atau bukan dengan ilmu yang jelas. Tapi untuk ingkar mungkar di hadapan banyak orang itu ibarul masalih wal mafasid. Saya faham ya? Harus ada ilmunya. Harus punya mauqif yang jelas. Urusan antum ingkar mungkar di hadapan banyak orang itu lain pembahasan. Itu semuanya harus diperhitungkan maslahat dan madaratnya. Barakallahu fikum. Ifhamu hadza ya ikhwana fillah azzakumullah. Falaisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang diilmui langsung antum sampaikan. Ketika ada maslahatnya, antum sampaikan. Sebagaimana sekarang saya ini harus saya sampaikan untuk mengklarifikasi apa yang telah saya sampaikan di daurah yang telah lalu di Wonogiri, supaya tidak ada keresahan dan segala macam di kalangan para ikhwah, dan ada kejelasan yang pasti terkait dengan mauqif yang semacam ini. Apakah harus membicarakan tentang Syekhul Imam di mana-mana, semuanya bicara? Jawabannya, tidak mesti begitu. Tergantung maslahatan mabarotnya. Barakallahu fikum. Ifhamu hadza ya ikhwanati na'azakumullah. Ana pertama mengenal dakwah Salafiyah di Jakarta, sehingga buku-buku majalah yang ana miliki kebanyakan penulisnya adalah pengisi di Radio Roja. Masya Allah. Pertanyaannya, sebaiknya buku atau materi seperti apakan? Nah, kalau untuk antum ya disingkirkan, karena antum tidak bisa memilah-milah mana yang hak, mana yang batil. Kalau untuk orang yang mutamakin fil ilm, yang mapan keilmuannya, dia simpan untuk mengetahui bobroknya mereka, untuk membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka, labas. Tapi di rumahnya disendirikan, rak khusus kutubul dolal, kitab yang sesat, majalah sesat, buku sesat, CD sesat. Begitu. Itu yang dicontohkan oleh Samahatul Syekh Al-Walid Al-Allamah Al-Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah di Maktabah Al-Ammah di Damas, guru Darul Hadis pada masa beliau. Dan sampai pasca beliau sebelum ada fitnah Hajuriyah barakallahu fikum, itu tersendiri dibikin rak khusus Kutubul Dhalal. Saking banyaknya dibikin ruangan khusus. Ini Kutubul Dhalal. Tidak boleh ada yang masuk ke sana melainkan orang-orang yang betul-betul mustafidun fil ilm. Yang di mata umum itu buku-buku yang bagus-bagus semuanya. Sehingga ada buku baru dicek. Ini gak beres Kutubul Dhalal. Ini gak beres Kutubul Dhalal. Oh ini bagus. Langsung diklasifikasi sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Hadith, rak hadith. Fiqih, rak fiqih. Tafsir, rak tafsir. Hadir. Hada tamayyuz, itu namanya tamayyuz. Itu merupakan ciri khasnya dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnati wal jamaah. Tidak ada tamyiz, tidak ada tamyiz. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi untuk antum disingkirkan. Kalau antum merasa bahaya bakal kebaca sama anak istri, dimusnahkan. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, maaf di roja hadha. Mereka adalah orang-orang yang dinyatakan menyimpang oleh para ulama. Una barakallahu fikum. Bagaimana dengan keadaan Ustadz Ayyib? Bagus. Lah siapa dia beliau? Ustadz Fadil dari asal kita yang ma'ruf. Ada dua. Ada Ustadz Ayyib Syafuddin yang sekarang di Solo, ada yang di Ciamis. Dua-duanya khair, orang bagus. Dari dua ke salafiyin. Kenapa kata seperti ini? Apa? Apa antum pernah mendengar ceramahnya Syaikh Muhammad Umar Syarif? Ketika Jakarta kemarin? Nah, antum salah dengar. Itu bukan Ustadz Ayyib. Ustadz Ayyub. Ustadz Ayyub Depok. Rombongannya Ja'far Saleh. Dan yang bersama dengan mereka. Barakallahu fiikum. Beliau nyebut kayaknya ganding dengan yang lain-lainnya kok. Ya kan? Ustadz Ayyub. Mungkin memang lagi capek atau lagi lelah gitu. Jadi dia mengatakan Ustadz Ayyub. Atau itu Ayyub, bukan Ayyib. Ayyub, yang gemuk itu. Naam. Jangan salah paham ya. Allahi farifi. Bagaimana sikap kita terhadap begitu banyaknya fitnah yang terjadi, yang terkadang fitnah itu sangat halus atau kasamar, apalagi yang melalui jaringan sosial, yang kita sendiri tidak mesti mengenal terhadap orang yang menyampaikannya. Kitab khusus, risalah khusus ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Bazimul Habibahullah, Qawaid Zahabiyah wa Nasaih Salafiyah lil khuruj min fitan hizbiyah. Nampaknya layak untuk membaca itu. Risalah yang berisikan kaidah salafiyah, 11 kaidah salaf terkait dengan masalah fitnah-fitnah hizbiyah, muhim jiddan. Satu di antaranya ialah sikapnya kita kaum muslimin salafiyin kembali kepada ulama kibar. ulama kibar yang dikenal salafiyahnya. Dan yang kedua, ulama kibar yang ahli dalam bidangnya, yang paham seluk-beluk fitnah, hizbiyah, syubhat, hizbiyah dan semisalnya. Di zaman sekarang ini yang dipersaksikan keahliannya Asy-Syaikh Rabi bin Hadi hafizahullah taala wa atana bersama dengan beliau. Asy-Syaikh Rabi, Syekh Ubad al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, barakallahu fikum, Syekh Al-Bukhari, Syekh Muhammad bin Umar Bazibul dan yang lain-lain. Barakallahu fikum. Yang pertama, kembali pada mereka. Antum tidak diperbolehkan untuk berkecimpung dalam fitnah, membaca sendiri fitnah tadi, masuk ke jejaring sosial sendiri, nyari situsnya sendiri. Itu bukan bagian antum. Antum itu talib ilm, sibukan dengan ilmu Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kembali kepada kibar ulama. Kalau ulama kibar telah berbicara, talzamuhu qawiyah, pegangi yang kuat keterangan ulama kibar tadi, sehingga antum dapat matangnya ulama kibar yang mengupasnya. Ketika beliau mengatakan ini fitnah, ini gini-gini, pegangi, ambil sebagai mauqifnya antum yang sangat tegas. Ulama mengatakan demikian, demikian, demikian, ini mauqif saya, ini fitnah, ini begini, ini begini, sampaikan kepada umat sesuai dengan fatwa ulama kibar. Selebihnya ngaji. Bagi antum itu cuma taklim, ngaji, ngaji akidah, ngaji manhaj, ngaji kutub rudud, buku-buku bantahan ulama, bukan antum yang nyari-nyari untuk bantah sendiri. Mengkaji buku bantahan ulama yang sudah matang pada antum kaji, buku fikih, akidah, akhlak, tafsir, semuanya itu bagian antum. Saya dipahami insyaallah ya. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan al-fitnatu idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Fitnah ketika datang dikenali oleh semua ulama, ulama sunnah. Tetapi ketika sudah pergi dikenali oleh semua orang yang bodoh, yang jahil. Hah? Begitu selesai, oh iya ya, fitnah hajuri itu mengerikan itu. Sesat, itu, menyimpang itu. Kasep. Tak dulu ya, Ikhwan. Para ulama ngerti, begitu muncul fitnah, ulama yang sangat memahaminya. Sehingga mereka lah yang berhak untuk membicarakannya, mengupasnya, menelaahnya. Begitu mereka menyampaikan hasilnya, ingat ulama kibar dan ulama yang betul-betul tahu seluruh penyimpangan-penyimpangan tadi. Berbicara, itu yang antum ambil. Termasuk sebab penyimpangan pemuda-pemuda zaman sekarang ini, ikhwan fillah azakumullah, ialah pemuda-pemuda yang sok jagoan. Browsing sendiri internet, cari situs ini apa ya di dalamnya ya. Wah, ternyata waduh pusing kepala saya, Ustaz. Yang ini bilang begini, bilang begini. Wah, repot akhirnya. Ada yang menyimpang termakan, ada yang futur, malas taklim lagi, dah pusing saya. Daripada ribut, dah ini, dah itu, terus mending dagangan. Selesai urusannya. Ini adalah sebuah penyimpangan yang ada, Bapak. Sehingga bukan bagian antum. Antum belajar yang benar dengan semua bidang ilmu yang ada, termasuk manhaj warudud. Ulama kibar berbicara, itu yang antum pegang. Selebihnya antum membaca kitabnya Syekh Ahmad bin Umar Bazumul Hafizahullah Ta'ala, wa kitabun azimun jiddan, sangat penting. Dan ketika disyarah oleh seorang sunni salafi yang qawiyun fil manhaj, akan semakin mantap risalah tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yakfi? Cukup? Ada lagi yang lain? Jam 2 lebih 20 ya. Sudah apa cukup? Telepon? Ya lain pembahasan kalau itu. Labas. Labas. Yang ini cukup? Cukup. Ada lagi yang lain? Please. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menyelamatkan kita semua dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Naqfilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.